Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah jami'an. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrafil khalqi jami'an wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu as'adatal haqiqiyyata fid dunya wal akhirah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dhatika fi kulli waqtin rahim. Amma ba'du. Para bapak, para rawuh, para sedaya, alhamdulillah saat ini kita nanti rahmatipun Allah arupi kesehatan, kesempatan, pertolongan saking Allah sehingga sakit sareng-sareng ngempal wonten ing majelis menika. Mugi-mugi anggen kita sami rawuh wonten ing majelis menika dipun catet dening Allah dados amal hasanah kita sedaya. Mugi-mugi anggen kita sami ngaos saged nampi ilmu ingkang manfaat di dunia wal akhirah. Salajengipun monggo kita sami sareng-sareng maos doa nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala kados biasanipun. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi'u fiyya rizqi wa barik li fima razaqtani wa ja'alni mahbuban fi kulubi ibadika wa azizan fi uyunihim wa ja'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawali ya hasan al fi'ali ya qaiman bila zawali ya mubdian bila misali walakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Allahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wonten ing pengaosan ingkang sampun kita sampun bicara soal takbir ingkang artosipun takbir menika mengatur ngerancang berusaha untuk tidak ditimpa oleh sesuatu yang tidak menyenangkan dan berusaha nggayuh apa yang menyenangkan. Itu takbir. Nah, sing dimaksud takbir sing boten angsal sing kedah ditinggal niku nggih niku boten takbir. Nanging dengan takbir itu lalu memastikan bahwa ini yang terbaik atau ini yang pasti bisa menyelamatkan. Iku sakjane sing boten aksal. Utawi takbir sing sama sekali tidak ada kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mula kadang-kadang nalika kita mireng penjelasan soal takbir menika, Iku sok enten muncul pertanyaan, apa yo iso wong urip gak takbir? Anu ngoten. Sok wong gak duwe program, wong gak duwe rencana, wong gak duwe target. Sok mboten pitakone to nggih. Napa saged alam ini bisa tertib? Apa bisa dunia ini bisa maju? Istilahnya saat ini maju. Tak mboten enten aturan-aturan, mboten enten program-program, tidak ada perencanaan-perencanaan. Jadi itu pertanyaan-pertanyaan waktu itu muncul, bahkan kadang-kadang kula panjenengan sak nalikane apa nalikane mireng keterangan soal takbir niku wau terus ninggal rancangan. Wis lek ngono rasa dirancang sapa jare. Bahasa sing terkenal santri wis lillahi taala wae wis. Wis lillahi taala wis apa eneke. Kata-kata apa eneke niku ketoke kaya bener. Ketoke kaya bener. Apa eneke dalam arti sama sekali enggak punya rancangan. Sama sekali enggak punya cita-cita. Padahal kula panjenengan sedaya niki nggih ngertos Kanjeng Nabi niku ajeng perang mawon nggih. Ngasah pedang lho nggih. Jeng perang ngasah pedang, menyiapkan barisan, menyiapkan ini itu semuanya untuk dakwah besar saja. Rasulullah ndamel semacam apa reng-rengan apa gradasi ya. Mana yang diprioritaskan ketika Rasulullah hijrah plek langsung sing dibangun di sik dhewe masjid ya kan ngoten berarti kan itu ada perencanaan-perencanaan ngoten perencanaan-perencanaan ya, terus sing dikersane Syekh Ibnu Athaillah niku terus pundi Syekh Ibnu Athaillah tau arih naksab nafsaka minat tadbir kepenakno awakmu minat tadbiri sangka tadbir kepenakno sangka tabir tegese ora usah tabir. Mergo famako mabi ghairuka angka latakun bihi binafsi. Apa-apa sing wis dipandangi wong liyane awakmu sing kuwi kabeh kanggo awakmu, awakmu gak usah melu tumandang. Nah, iki. Ada sisi-sisi ketika kita punya rencana, kita punya apa niku punya program gadai ancer-ancer gadai reng-rengan niku kan wonten perkara-perkara sing duduk tugas awak dhewe perkara-perkara sing niku sama sekali kita tidak bisa gayuh niku napa nggih urusane Allah napa bedhean hasil kalih mboten hasil. Hasil kali mboten hasil niku urusane sinten. Sing nyetempel ya hasil, ya gak hasil. Niku sing gedah palu keputusan niku lah. Allah, nggih to nggih. Nek sing gedah keputusan niku Allah. Soal keputusan itu lho, awakmu kuwi ora usah melu mutusno. Awakmu ora usah melu mutusno, ben Allah dhewe sing mutus. Nah, terus kula sampeyan duwe iman sing kuat. Ngoten. Duwe iman sing kuat, duwe napa nggih? Duwe rasa pengakuan nek aku ku wong iman. Jadi ora umat iman sing kuat, rumangsa duwe iman sing kuat. Itu duwe iman, rumangsa imane kuat nek ora aku pasrah total segala opo lah opo. Niku sosok lah ngoten nggih. Sosok niku ngoten. Niku dari satu sisi pas. Tapi lek niku dhewe kebiasaan. Niku dadi mboten pas. Kita boleh suatu saat memposisikan diri gak lah apa-apa, tapi dalam rangka latihan itu boleh. Lan itu terus sak pira kalau melatihan begitu itulah. Lah niku mulane butuh guru niku lah ngoten niku. Butuh guru. Sing dinten-dinten cara kurikulum niku kalau meneh wong dikon tatak wis gak oleh lapo-lapo, wis wiridana kono, petang dina ojo medun-medun. Sebenarnya itu dalam rangka untuk meyakinkan si murid bahwa wis tak masuk ke wiridan tok, nyatane seluruh kebutuhan uripmu ning kene iki terpenuhi. Itu sebenarnya untuk meyakinkan. Tapi ora tunggu terusan. Ora tunggu terusan. Nah. Terus nek napa nggih, lek sampai enten sing duwe penganggep bahwa ninggal rancangan nglakoni apa-apa gak dirancang lakoni apa-apa niku terus gundung apa jari dalam arti sama sekali mboten menggunakan karunia Allah berupa akal niku nggih dadi mboten tertib. Padahal jelas Islam itu mengajari untuk tertib kan nggih. Islam itu mengajari untuk tertib. Lah nek niki mboten tertib terus pundi? Nah, sedasipun sing dikengken mboten takbir niku pada titik-titik sing makoma bumi ghairuka. Niki sing kata-kata awak dhewe nyuwah ndi sing bagianku, ndi sing itu bagianku. Pas sampai batas mana sebenarnya sesuatu sing makoma bumi ghairuka. Sesuatu sing jadi bener-bener wilayah Allah itu yang sebelah mana? Itu kita sendiri yang tidak tahu. Nah, ketika kita tidak tahu, sebenarnya yang disuruh untuk tidak takbir adalah sesuatu yang di luar sama sekali pengetahuan kita itu tok. Tapi lek awak dhewe ngerti lek sepur lek tabrak kowe mati terus lah sepur liwat yo ben lek wayahe aku selamat yo selamat. Itu ya malah jenenge nantang perkara to. Berarti gak menikmati pemberitahuan Allah yang selama ini sudah diberitahukan lewat kejadian-kejadian yang diberitakan Allah juga kan ya, bahwa wong nabrak sepur kuwi mati, wong nabrak sepur kuwi lara. Nah itu kan juga dari Allah juga lah, gak wonggo. Kecuali kalau memang ada sesuatu yang benar-benar abstrak, kita sulit untuk memilih, artinya menentukan. Nek ustaz gak tak rancang ini kok mesti sukses ya? Gak usah rancang ini kok mesti sukses ya? Nah, ketika ada pertanyaan, mesti sukses ya? Nah, kita langsung yombu. Nah, itu yang perlu muni yombunya itu. Karena apa? Soal apa mesti sukses ya? Itu bukan wewenang. Itu makomabi, itu wewenang Allah. Wewenang Allah. Dan Sayyidina Atha'illah Sakandari menika nalika dawuh soal niki kadosipun wonten misi, wonten maksud, wonten semacam peringatan dumateng tiyang sing ngamal. Tiyang sing ngamal, sing asale ngamal niku hanya berkait dengan soal sing ngaos-ngaos sing sampun tumindak niku sebab, hasil saking tumindak niku akibat. Terus mboten-mboten sebab kali akibat iki terus dirapet nih. Jadi lek kepengin sukses ya sebabnya kudu liwat iki. Lek kan mboten, lek kowe kepengin sugih kudu nyambut gawe, lek gak nyambut gawe kowe larat lah. Logika yang kayak gini ini niku dening Sayyidina Atha'illah iku kok nambahi sajane. Aja mung mendek ning kono kuwi tok, elek sing perkara-perkara sing makoma biwe ruka. Sesuatu yang menjadi wewenang Allah yang kamu tidak tahu itu juga harus kamu ingat. Tapi juga jangan kladuk. Kladuk apa? Kladuk mengestimasi dengan pasti. Pokoke lek aku wis lari kudu iki sing mboten lek aku wis usaha ngene, wis tak gawe anu sakmene, sawah sak bau tak gawe rabuk rong kuintal, petang kuintal sampai setengah ton umpamanya. Sak hektar tak gawe sak ton. Maka nanti akan tukul sakmene. Ya, mesti akan tukul sakmene ngoten niku lho. Takdir urutan takdir sing ngeten iki niki sing mengakibatkan kita masuk ke wilayah makoma biwairuka. Sesuatu sing sakjane soal oleh pirang ton itu sakjane dudu wilayah sampean gitu. Paham nggih? Lha jenenge soal ngrabuk sakmene, ini berdasarkan pengetahuan juga. sing pengetahuan itu juga kiriman dari Allah. Ya talakonane. Kan ngoten. Jadi Allah menyekai informasi aku lewat petunjuk pro insinyur, lewat empiris yang sudah terjadi selama ini. Sawah kile dirabuk sakmene metune sakmene itu ilmu. Juga dari Allah lah itu harus dinikmati. Dengan cara ambil talakonane. Tapi jangan dipastikan. Misalnya ini lagi sakit dipahami ya. Jadi mboten-mboten kok terus peh tadbir terus. Terus gak usah dirabuk. Mulai wayahe panen lah panen dhewe. Ya ya bener dari satu sisi. Cara wong menapa nampa kebenaran itu tidak komplit. Lan ngene ta? Niku. Ngene. Lah tiyang sing bener-bener ibadah, bener-bener ngamal. Niku napa nggih? Mengem bener-bener ngamal, takbir niku dadi lahan ngamal. Takbir niku dadi lahan ngamal. Selama di setiap titik langkah takbirnya dia, itu terus ada takbir. Nah, sane takbir penyerahan kepada Allah. Mulai iki wis tak rancang ini, sebut. Ibae dadi ning ngene. Lek rubah melenceng saking rancangan. Lah itu kan itu takbir baru. Rek lu dienekno ae. Lah ketika dienekno ae itu tentu juga harus pasrah pada Allah. Ya lha nek dienekno mawon niki berdasarkan ilham, berdasarkan kiriman pengetahuan saking panjenengan setelah itu kejadian niki. Ini soal mungkin dados sedes niki tetep jenengan Gusti kula mboten ngerti. Lah mulane sak jane lek wong itu bener-bener terus enten komunikasi kalih Allah, niku jane saged. Saged to. Wong. Napa nggih? Oh niku paralel kok nggih. Paralel niku sejajar antarané gaib kalih sing butuh gaib itu terus. Lah jenengan balik ngelingi pengaosan sing sampun-sampun kan setiap takbir itu bawa membawa kewajiban. Ketika takbir itu gesek dengan apa yang kita rancang lah, kegesekan ini juga akan memunculkan kewajiban lagi. Mamane ngeten. Kula panjenengan sare jam kali dalu pun donga ya Allah. Kula nuwun batas mijing jam setengah gangsal miturut ilmu wektu sing selama niki panjenengan paringaken setengah gangsal menika wekdal pun salat subuh. Menika panjenengan rindani kula jenengan tangekaken. Itu takbir melalui doa. Lalu juga sudah berusaha masang beker. Ya, karena secara kebiasaan orang tertidur nek dibebeki beker, jam beker niku kaget. Nih, lalu itu pun niku jadi takbir. Tapi tetap zaman betul lah mas aku kan mesti bisa tangi. Ya, aja. Karena banyak kejadian ketika kita tidur yang sama sekali kita tidak tahu. Mungkin bekernya pas ditabrak kucing rupo. Ya, kita kan nggak tahu. Ya, tapi mungkin ketika sudah jam setengah lima, karena lampunya padang, atau lampunya riip-riip, mungkin pas awal dewe dulu jam, setengah lima dikira. Kenapa? Ijik setengah telu, mergo antara leongko. Nanun itu sok-sok betul bener. Kenapa padam jawa, karo padam. Kenapa pandem cedet? Bisa meniru tak mengujit tangi riip-riip. Jam pandem jam papat seperapat. Jam papat luwe seperapat. Itulah bisa jadi jam setengah telu tadi. Lek kualik lah dulu. Jam pandem jawa dianggap cedet, jam pandem cedet dianggap. Jawa kan berarti setengah papat kurang 10. Iya. Nah, begitu itu kan kita tidak bisa ngontrol. Lah, ketika sesuatu yang tidak bisa ngontrol itulah apa pasrah. Ternyata banyak titik-titik yang kita sama sekali gak bisa menguasai itu banyak. Lalu terus pasrah ya Allah, kalau pasrah. Datang panjenengan, kula nyelehaken badan kula dadi film iki, kula suwun film kula mangke film kang barokah. Kula mboten mangertos mangke ingkang badhe terjadi. Nek pancen niki dalu niki kula bablas Gusti, film kula niki kebacut jenengan timbali. Ya kula nyuwun jenengan timbali kan diriku. Lek pancen film kula niki mengke tasih panjenengan tangekaken malih. Kula nyuwun supados panjenengan tanyaken tenggene jam wekdal sing paling jenengan ridani. Lan tak terusipun jenengan lampahaken kula niki tenggene lampahan ingkang lampahan ingkang panjenengan sendiri. Tapi ini bentuk tafwir. Bentuk tafwir sekaligus takbir. Takbir yang begini ini boleh. Ora kok terus salah. Kok sak gelitak-gelitake. Ora pesen, ora masang jam beker, ya ora nek macam-macam lah. Ketika itu semua los-losan, kita namanya tidak menikmati informasi yang diberikan Allah. Wong Allah harus memberitahu lewat empirik, lewat kejadian-kejadian yang lalu. Lek wong turu gak nganggo beker, gek turu dhewe jam setengah telu. Nggih. Kemungkinan untuk bisa bangun rata-rata kan mboten saged. Informasi begitu itu sing maring ngertos itu. Bagi Allah lah kok gak bonggo. Berarti kok ngenyek informasi dari Allah. Betul lho maknane niku. Dadi wong takbir itu ya perlu sing kira-kira awak dhewe iso takbir tapi aja memastikan. Persoalan ini kok. Boleh moro-moro dhuwure ora gelem takbir. Total kabeh ora diantuk, ora diatur, ora dirancang. Gak enak pengkaderan, gak enak ini. Dunia ini rusak. Nah, dunia rusak. Namanya tidak sesuai dengan hikmah ilahiyah. Hikmah ketuhanan bahwa manusia menjadi khalifah di atas bumi untuk mengatur bumi ini. Boleh, takdir itu tetap perlu. Rancangan tetap perlu. Tapi sing dibatasi, sing diketok ini kenapa nih? Bahwa dengan takdir ini, saya sudah menyelenggarakan informasi yang diberikan oleh Allah. Soal kelanjutan ini, ada banyak informasi yang saya tidak tahu. Oleh karena itu, semuanya saya serahkan kepada Allah. Lek bahasane, Pak Jalil Tulungagung, bahwa terus, pokoknya apa-apa yang digendeli, dirancang, sing apik, plek, menurut pengetahuan yang ada, lek bar digendeli, di pasaran negosi alaf, Gusti, niki usahane. Soal begini jenengan. Ini orang bahasanya digendeli. Digendeli. Dan bentuk-bentuk belasa. Enten tiang, umpamanya. Enten tiang, lebet pasar. Tinggi ngatur urusan-urusan keduniawian. Tapi tiang baik, nalik koteng pasar ini ku lali dateng Allah. Gimana ya? Lali dateng Allah mergo ketisu wis ditong iki tahuku sakmene iris iki engko pertahu sitok sakmene rupiah iki engko dadi dhewe mesti sakmene lah niki lho penyakit mesti sakmene niki jenenge takbir sing mengke arep dadekne berate atine dhewe cara wong niku wis urung-urung barang urung wujud payune urung mesti niku wis teng jitok niku mosok ana plembungan sing kuatir bledos. Lagi kalau gak payu piye, gak nganu piye lagi ngoten. Oh, kadung ditentokne. Nek kaya kaya mbok pembungan apa to nggih. Mbok lek bedos piye, lha engko lek gak payu piye, lek tahu tahu ku mambu piye. Lagi kok jam sak mene urung payu urung ngene iki mengke terus. Niku jenenge dadi takbir, takbir sing membawa beban. Mila didhawuhi arif kepenakno awakmu saka takbir. Ya ngoten. Ya terus ya tetep diatur dirancang menurut pengetahuan sing ana. Biasane lek dinane dina ngene iki ngoten. Wong butuh tahu iki sakmene, mergo iki dinane ora dina rayaan, lha kecuali lek dina butuh besar, muludan, akeh wong selametan butuh tahu akeh. Lha iki pas ora patek enek wong selametan ini iki yo dodole tahu aja akeh-akeh. Informasi itu jangan kita pakai alat untuk memastikan. Tapi informasi itu kita sadari betul bahwa informasi bahwa sekarang tahu ora patek payu niku sing informasine Allah Subhanahu wa taala. Allah itu punya hak untuk fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Allah itu punya hak, punya sifat jaiz gitu ya, sifat jaiz Allah. Allah itu akan menyelenggarakan sesuatu yang mungkin yang menurut kehendak Allah boleh iya boleh tidak, lah sudah terus buat nenek sabun saya iris, berarti ini selawai rupiah. Maka aku gawa sabu iris, berarti aku kesek esok. Isolah berarti selawai apu rupiah. Nah, apa mau gusul ngeresan aku dikai, berarti saya ketahui apa mau. lagi betul noah lagi. Nah, terus aku mau saat ini gus Allah maksa terus, kue rugi selawe bu. Apa yang bisa buat tolak? Nah, menurut saya itu menyelenggarakan takbir itu boleh selama penyelenggaraan itu sebagai alat untuk menikmati ilmu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Terus sebatu orang dagang itu kan tiga ilmu tu, guys. Kan orang dagang kesokok suwe ni dia betul tempe dapat betul. Alat apa napal? Sing maringi ilmu tu, guys. Allah tu, guys. Apa lek dina minggu biasanya rame, lek dina Senin rada sepi, lek dina Kamis rada rame mergo begini malam Jumat kaya wong selamatan. Ilmu kaya gitu niku kan geng Allah. Lah iku kudu dienggo. Sebagai syukur kita sebagai hamba Allah diberitahu. Ya dienggo wong dikait ngerti Gusti Allah. Cuma pemberitahuan dari Allah itu jangan kamu pakai sikap balik ning Allah membatasi kekuasaan Allah. Lah niku sing mboten oleh. Mengulang sampai takbirmu itu muncul sikap ingin membatasi kekuasaan Allah dengan kata-kata pasti tadi, berarti sampai niku ngerebut sesuatu yang mesti jadi penggawean Gusti Allah. Mulai dikit-dikit dilingi pamakoma bihi ghairu ka angka watakum bihi binafsik. Apa-apa yang mesti tandangi wong liya sing hubungane karo awakmu, kowe gak usah melu-melu ngatur. Soalnya sing nentok no, berarti rugi. Ini kula urusan yang ini kata ya. Ini urusan yang kata gak usah melu ngatur. Gusti niki kejah, berarti gusti ya aja. Niki kejah rugi gusti ya aja. Lah tapi ya sing penting, ngelmu sing jenengan paring ini pun kula selenggara. Pun kula ancang-ancang, karena niki dinone kemis biasanya perpekan. Nek kula nggawa pitung atus iris niku biasanya kurang. Kula saat niki nggawa usah iris. Lek panjang ini mungkin manfaatin barokai ini jenengan paringi gambar pajengnya. Lek upami buatan manfaatin barokai, yang penting, kalau pun berusaha menggunakan ilmu yang jenengan paring ini, ya jenengan paringi gantos yang langkau saya. Gue lah malah, upamu payu ya, alhamdulillah, upamu gak payu, ya ragu po. Mereka bisa lo yakin, no. Soal rezekiku orang yang lewat tahu, no. Insya Allah mengakai rezeki aku lewat kuliahnya luwe pointer. Nah, gak payu. Gak usah wiris, kari-kari mek payu orang atau saya ketiris. Dan sebut orang atau saya ketiris. Orang sapi ya, yang enak ngelmune tau. Ngelmune apa? Ya, piya meriah kira-kira sesok kena didol. Nah, caranya piye. Jadi, ikhtiari terus itu. Ketika usaha untuk ngatur ben payu. Nah, ini kaya menikmati ilmunya Allah. Bukan kok niat doyo-doyo ben. Aku oleh rezeki lah. Sajane arah doyo-doyo ini harus ditebuat. Tapi semangat pandang terus dilakoni. Saya ketik, pahami ya. Nggak sama ini. Kenapa? Yang sing bener-bener ngamal teng pasar. Tumindak dagang dodol tahu ning pasar. Sing niat ibadah. Niku sing jadi perhatian bukan soal aku kok berarti piro enggak. Tapi perintahnya Allah sing tiba neneng aku ning jero pasar ya apa? Sing terkait karo soal hukum halal haram jelas. Sing terkait karo soal napa pengetahuan tentang pertahuan. Pengetahuan tentang dodol tahu, gawe tahu, sak macam ini kan pengetahuan kang Allah yaitu dihayati sebagai ilmu, sebagai napa informasi sing tak selenggarane karena iki aku dituntun Allah. Jadi ternyata kita jodoh tahu, tapi ternyata masuk teng gerbong sedikit tahu Allah sedikit masuk. Alhamdulillah. Itu ti nikmat terus nggak tahu kita ini. Nikmat terus. Niki kan, ampun kaget lah jadi mungkin mireng cerita. Syekh Junaid ni bukan, apa terkenal tokoh tasawuf, tapi panjenengan pun tidak ada toko teng pasar. Dan terus Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad, ulama besar, seorang sufi terkenal, seorang habaib, seorang sufi, sampai dijuluki Al-Haddad itu kan krono profesinya tukang pandai, kalau saya ini tukang las lah, tukang bubut, tukang las. Artinya beliau itu punya aktivitas. Jadi aku dapat terus los-losan tuh. Kalau mesti jumbarnya rasa ditakdir oleh melengkung-melengkung diri, ya enggak begitu. Tetap ada aturan. gurune Imam Ghazali, guru rohani ini Imam Ghazali yang kan nuntun ngantos Imam Ghazali menika saged nyusul kebuka atine tenan, saged ngrasakno rasa-rasa tasawuf sing sak benere niku namine Syekh Yusuf An-Nasaj. Niku An-Nasaj ini kan tukang tenun. Apa artinya? Dia itu punya aktivitas sing ketok duniawi tapi itu menjadi tasbih. Dia sudah ahli-ahli. Nah, keahlian-keahlian itu sebenarnya adalah satu bentuk sinyal informasi dari Allah di bidang itu. Nah, itu kan punya hukum sendiri, artinya hukum apa? Hukum penyelenggaraan. Sak pinter-pinter wong gawe tahu kok. Tahune apa dulune ora diwar sik, tahune nggih basin to nggih. Sak dulune dilalu kan ya dikususi dilalu kan. Sak pinter-pinter wong ya tetep tentang hukum, hukum artinya batasan-batasan penyelenggaraan. Ada tukang lho. Ora usah-usah nganggo gaji. Golek wae kayune tuker dulu. Ora usah diatur, ora usah diukur. Ya enggak iso. Ilmu tentang pertukangan itu ada hukum sendiri. Hukum pertukangan itu pada hakikatnya yang diurut adalah juga informasi dari Allah. Kan boten. Allah memberitahu, Allah memberi informasi, lek kayu iki bisane halus ya dipasrah. Bisane tuker ya digraji, bisane krowok dipatah apa to nggih. Itu namanya hukum-hukum sunatullah sing kon diparingi teng menungsa ya kudu dinikmati. Lah nek iku gak tinggal jenenge nyiak-nyiakno ilmu ne Gusti Allah. Nah, takbir itu juga perlu dari satu sisi, tapi jangan nunjau, jangan salah penggunaan takbir. Takbir terus timbul balik. Lah iki wis tak ngene-ngene kudu ngene lah. Muni kudu ngene, niku sing kon dadi tabrakan. Kok iso muni kudu ngene iki? Nah, ketika kita sudah upamane sebagai tukang upamane, kayu sing gedene sakmene. Tak purus kira-kira kowahane wedokan sakmene, tak gawe lanangan sulup-sulupane sakmene. Iki lek dimoti beban sakmene iki gak kuklek. Ya iki kan tetep hitung-hitungane cara bocah STM wong teknik, ya pas saged ngitung lek beban sakmene, urusan sakmene gak kuklek. Lagi ngapa lek kudu diatur ngoten niku. Nah, dene wis diatur sakmono kok nyatane tanggah buka. Jadi ada faktor lain, informasi baru yang kita tidak diberitahu oleh Allah. Ya, kan ngoten. Ngene ana balo ancor. Iku mesine sakmene anune sakmene. Terus penampange sakmenten. Beban tekan sakmenten, beban nganu sakmenten. Kan itu ilmu dia, itu ilmu dari Allah harus kita nikmati. Bagaimana menikmati ilmu? Ya kita laksanakan. Ya, melaksanakan itu tidak berarti menutup kekuasaan Allah untuk bisa rusak gitu. Untuk bisa rusak kok. Kadang-kadang mungkin ana rakyat cilik mlebu ning jero. Bolongane cara-cara awak dhewe gak ngerti ya. Dibae rakyat itu kalau Allah dikidoyo mau iso ngrakoti. Pesine itu kan saged nawa kan. Kalimat jadi Allah kan masih banyak membuat kemungkinan yang kita tidak tahu. Nah, ini supaya apa? Mula panjenengan supaya belajar nggak anak lama itu bareng-bareng lah. Ini apa kok angel? Gak salah kan itu? Jadi yang pun biasa nih Pak, penggawean ini pengajian itu ini yang pun kalau pun dong, pun paham. Tapi pas tambang tenang, kan itu ya? Tambang tenang itu ya? Gampang selincah, gesek. Dan itu ada perlu riadoh, jadi riadoh ini latihan. Perlu dilatih. Awak di ini kita ngerti lagi, ibaratnya mau numpak sepeda, isi belajar. Ini kita merhatikan no setir, lalu gak mancal. Gitu lagi. Kita merhatikan no sepedale dipancal, lalu gak nyetir. Gitu lagi. Ini juga ya, ngerti. Nah. Ya pun biasa, sakit mau dan betul-betulnya. Kadang-kadang meripat belok ratan, tangannya tau setir, ada yang ngasih tak tau, sikil sikil tau, gawa buku, dan sebagainya. Sikil mancal, kadang mancal, sikil sikil tau, ya. Ini ternyata sukses, kenapa? Satu saat yang sama, tiga pekerjaan diselesaikan dari buku sakit. Ini harus latihan, ya kan? Tapi lu orang latihan, ini betul sakit. Di saat yang sama, secara fisik, awak dewe, ngotong tahu teng pasar. Ya, itu ya, secara fisik. secara akal sadar bahwa ini adalah bahwa sebab akibat carane wong nyambut gawe. Secara hati sadar kalau pekerjaan kita lakukan itu perintah saka Allah. Tak perlu to niku. Ini kan kadang-kadang macet, jadi kita nggak seluruh itu macet. Kalau awak dia harus ngomong tawakal total, malah seluruh gak lakon. Jadi kadang-kadang itu lah. Ini kudu dilatih. Iya, amri aku tetap tandang tuh segi ya, tapi hati tetap semeleh total yang boleh takdiri Allah. Takal tetap aktif untuk nadol pemberitahuan-pemberitahuan, ilham-ilham, informasi-informasi dari Allah tentang pekerjaan yang kita lakukan itu. Bukan sakit nggak terlalu gila. Bapak di istilah tubuh manfaat barokah. Walau sing ulama-ulama sepuh, ulama-ulama kuno, ahli-ahli tasawuf, umpamanya orang Jawa, dia sing ahli laku. Jadi sampai kali Allah Ta'ala diberi informasi sih. Orang lain nggak diberi informasi. Kenapa? Berarti iya nih, suruh kasih apa yang ini. Sampai rasa ini ku kayak suruh ini ku sing ngomong. Suruh ngomong tuh gini, uang singkat ini resik gitu. Pak, uang itu jenisnya suruh. Uang itu kasih hati nyatan. Kali gue sialah tugasnya nyatan. Gimana soal-soalnya? Nyatan uang mandi. Ya oke, uang mandi cukup ini suruh. Atau suruh. Itu sih ngomong suruhnya jenis. Kenapa bisa begitu? Karena tasbihnya seimbang. Dia manusia punya akal, tasbih akal tinggi. Untuk menerima informasi dari Allah berupa ilmu, berupa pengalaman, gitu kan? Secara hati tasbih hati tinggi dengan zikir langsung komunikasi dengan Allah. Secara fisik, ini batasan-batasan pekerjaan fisik dibatasi menurut aturan Allah juga. Jadi tolu baru, cara dinamo mulunya tolu, ya dinamo tolu itu dinamo si tol padang yang tolu kan? Niki, jadi dengan saya pengajian hikam itu. Sajane mboten kok nerak akal mboten. Pengajian hikam niku kok nerak tatanane wong urip mboten. Malah nambahi rasane wong urip iku ben lengkap raciane mboten. Nek wong urip niku siji urip niku saka Allah, nomor loro niku urip niku tugas saking Allah. Nomor telu urip iku bakal bali tenggone Gusti Allah. Perkara niku ben bisa ngencak bareng niku dos pundi. Nggak tahu tidak jadi, gue tuh kok, wah, kau, wangel nggak sih kami itu, serba salah, mana salah, kalau salah, sing salah itu nikune, sing salah niku itu keputusan yang awak dewi nih, keputusan sing bener yang ini ya, ketika dia itu tawaran yang lain merasa nggak bener, ibaratnya cara uang kadung jauh sini, yang jenenge racian kopi itu ya, gula, kopi, baju panas, ya tak ya, karena itu kok tidak kabar anyar. Kopi ini bisa ditambahi kapuloko, ditambahi jahe, lagi apa ini ya? Ditambahi ginseng. Lagi kan jenuh, lengan, wakur, oh, ya jenuhnya cucu kopi loh. Ini terus malah diputusi ngatur. Padahal saya jenuhnya lagi menurut ini itu malah lengkap. Nah, kalau ingin saya, enak suci yang ini jodoh tahu, ini jodoh kayak mau tahu terus ya. Mau jodoh tahu. Yang suci, jodoh tahu, niatnya mau sekedar ngubur rezeki. Sing siji dodol tahu niat ibadah nih kalau wow, dengan aturan-aturan bentuk teng pasar beda loh betul. Betul beda tetap satu partai selain kot beda apa tetap kado. Nah, sing beda apa nilai harga kemanusiaan diajak Allah terhadap Allah itu sing beda. Sudah. Ya, nggak cinta saya itu sebenarnya tidak disuruh tinggal tahu tidak. Betul. Cengkau urusan tahu terus lo tahumu, tapi urusan tahumu ku aja sampai jadi hijab, posisi ku jadi kalu aja sampai hilang. Nah diantara nih teori takbir ini, wow. Jadi arif nafsa kami na takbir. Apena nawak musuh kau takbir, sama kau man bihuru kangka, takum bihuru nafsi. Apa-apa sengus, jadi itu mandangnya wang dia, ku aja melu-melu nandani. Di sini dimaksud dia ini ku Allah. Apa-apa yang harus ditandani Allah, yang ditentani Allah, yang harus jadi keputusan Allah, ku aja melu-melu gak gugat, melu perkara takdirnya mau. Aja kok terus, pokoknya ini. Terus ini mesti payu nih, pokok payu. Ini soalnya harus tenang, tiba kemis ini. Tapi aku bengi, jual-jual lagi. Kemisnya kemis keluar, aku mau jual lagi. Aku orang selamatan, ini mesti tahu, mesti lihat orang mentek, mesti ini tahu. Berdasarkan informasi aku dulu ini, kalau ada orang selamatan, kalau selamatan, kalau selamatan, kabarnya malam jual lagi. Harga gawe istighosan, itu kan berkat ya butuh tahwa. Tapi saya lalu mesti payu, ini mesti itu gitu loh. Sing niku akhire dadi beban. Mergo napa soal mesti kudu pendawane, tapi pendawane Allah. Tapi soal ikhtiar perintah Allah itu kudu lakoni. Lah lakoni ikhtiar itu ada syarat ilmu, ya ta ya. Ya soal urusan tahu ya ilmu tentang tahu, ilmu tentang dunia, ilmu tentang pasar, ilmu tentang ini ilmu semua. Oke. Betul sakit. Karena kalau Allah Ta'ala ditakdir jadi kepala sekolah, nah, ilmu tentang kepala sekolah kan harus dilengkapi tentang seluk-beluk nota guru, bagi jam, bagi kurikulum, bagaimana kemampuan murid kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 itu sebenarnya kan aturan-aturan yang itu sudah jadi ilmunya Allah juga. Tapi aja pisan-pisan kau ngomong mesti apa-apa yang sekolah dan sekolahan kita ini mesti bisa nyambut gawe lah mikir akhirnya terjadi apa? Terjadi tabrakan malah jadi gak kepenak takdir ini terus kalau aku sekolah aku sekolah dan jurusan ini aku gak jurusan ini aku kok gak bisa ngurut nah mending ngapain itu loh sehingga akhirnya terus tabrakan kalau apa? Keluasan kersane Allah itu lalu luas kan tadi Allah itu kersane Allah itu masyiah, masya Allah sesuatu yang dikehendaki Allah itu sangat luas sampai manusia betul ngerti. Kenapa kok perlu sekolah barat? Sekolah itu saja nadong informasi ini Gusti Allah. Kemampuan nadong sampai ini namun tak pinter tuh ada kamu ya. Dan tak gede-gede ini wadah yang teke manusia nadong informasi ini. Tak pinter. Betul. Wong. Napa istilah komputer niku lho iso nampa data niku namung pinten namungan. Niku mawon lek takan beban ya sering error kok ya. Iya lho ya. Sering error sering salah. Dudu tak wadi kudu sadar. Sak pinten to kemampuan data utek manusa. Wong utek manusa niku kadang-kadang mikir soal hubungan antara cintanya cewek kalau cowok waktu mau kadang-kadang terus gak kena diatur sebab akibat itu lah yuk iya toh bisa itu yuk tayu yuk pinter ya anak orang subuh yuk kok bisa jatuh cinta nih gini bucang rata-rata yang ganteng yuk drop out SMA gak tamat yuk bisa kiwil-kiwil gak bisa petang yuk iya itu yuk yuk sebab akibat yuk tersakit tak jalan itu ketenten cuma titik-titik sebab akibat sih yang berkaitan kalian itu kalau Allah ditutup ya kan Allah ditutup lah kadang-kadang kalau jenengan itu berambisi ingin merombak itu semua ingin membuka itu semua nah itu duduk urusanmu nah, perkara yang duduk urusanmu ya jadi pisan-pisan apa melu urusi nah tandanya lah duduk urusan nah orang tidak ikhrah lah duduk urusan lah nah urusanmu apa? Urusanmu nambah ini apa yang kue kalau Allah diparing ngerti kue diparing ngerti tentang pertanian dia nambah, ini ilmu pertanian kue diparing ngerti Allah tentang ilmu sosial politik tambah ilmu sosial politik itu menurut memenangmu sebagai hamba menurut memenangmu sebagai abdillah kaulannya Allah yang jelas aturan-aturannya bahwa sosial politik semua adalah untuk kemaslahatan manusia itu batas globalnya. Lalu untuk urutan masing-masing, karena dipecah lagi, dipecah lagi, dipecah lagi. Dan masing-masing yang duduk itu, ini kan itu keahliannya. Itu seorang sekretaris. Itu bisa ngatur ke sekretariatan. Itu seorang stafnya sekretaris, bagian ngetik. Itu menikmati, memahami, mengerjakan ilmu tentang pengetikan. Itu semua menikmati sebagai ibadah ketundukanmu kepada Allah Subhanahu. Nah, mula lajeng kalau saya bilang apa ialah dipendawakan sebab satu resiko. Dan sing umumnya uang, dan umumnya uang takdir ini sengkata soal rezeki. Iya lho. Rancang aku sumur sak mene. Dis dulungan aku rabi. Kusuruh ngetel penggawean, penghasilan ku sak mene, kaya ku sak mene. Dan kula iki padahal mangan ijen urung dibujuk. Penghasilan sak mene iki ora cukup sak wulan. Masalah aku dibujuk terus piye? Masa tak pakan di tasbih. Sampai ngoten. Ngoten itu biasanya ngoten akhir muncul ijtihad. Ijtihad itu gimana ijtihad ngerti maksa Gusti Allah. Dengan modal ikhtiar takdir setiap bae dhewe niku wau. Setengah dia maksa Gusti Allah. Pokoknya dengan ini Allah harus memberi aku bagian rezeki gaji kaya kekayaan sing cukup. Ya apa ya lali rezeki ku pandume Allah. Nah, mula penyakit boleh ini kalau saya punya Thailand perlu sedawah ijtiha buka bima duminalaka wa taksiruka bima tulibaminka dalilun ala intuma silbasirah minka ijtiha buka utawi olehmu jungko olehmu getung olehmu metinceng kita buka lagi apa ini? Bersungguh-sungguh lima yang dalam perkara-perkara dunia kan mesti jamin nopo malaka kedua siro gue ngetul matul-tul ngurusi soal-soal yang tak jamin karo Allah gue mesti jamin untuk kamu saat yang sama watak siluka dan olehmu sembrono jadi sembrono itu taksi itu memperpendek alhamdulillah wis itu juga taksi. Ini lah wis. Ya tak siru kalan olehmu. Yang kuno lah karena pepeko. Ya itu lah. Ya tak siru kalan olehmu pepeko. Sembrono. Bimai dalam tugas-tugas. Tuli bakal dituntut. Apa mamingka satu siro. Sikap muda dituntut. Iku dalilan bagi bukti. Sing tetolan wila-wila. Ini. Ya Wahab. Tulang rembang itu kalau maknanya ikan yang pasir ini ditambah iku dalilun jadi bukti yang cepat wala-wala ala inti masil basirah ingatase piceke basirah basirah itu mata hati mingka saking sirah jadi goro-goro semangat takdir yang keliwat itu wala saja ini sudah di soal ini mungkin terus ketemu gitu uji Tuhan. Wah ini aku harus nanggung anak Allah buji itu lah anak Allah aku harus nanggung anak Allah aku cantum si jie bayaran tolong atas orang cukup karena kalau buji ya berarti kan buji mematus semoga aku saya ingatkan ya bayar aku mau tolong atas orang aku ketunggu itu golek iya merisa mematus wah ini aku jadi ijik lihat itu wala nguber perkara yang mesti jamin dari Allah kenapa rezeki? Rezeki itu yang jamin ini Allah, kalau yang jamin Allah yang diurusi Allah, itu lho maknanya kalau sampai kelari rezeki buat uber sementara tugasmu kelebran itu kan jadi kawulah kan ya menunggu kan jadi kawulah ya tugasnya kawulah apa? Gimana perintah Gusti? Dasarnya perintah apa? Ya mana takdirnya tak takdirmu jadi dulu yang mulai balik-balik nah ini kusuh dulu itu enten tuntutan setiap takdir ada tolak dari Allah ada tuntutan sesuatu yang ditugas bawa murah bawa lakoni sementara sesuatu yang harus dijamin Allah bawa uber-uber itu udah ditonggo lak kowe picek moto hati artinya tidak bisa memilih tidak bisa menentukan sikap tidak bisa menyadari keberadaan Allah sekaligus tidak menyadari posisinya di mana. Iya ya. Jauh lah enten cuma sing mboten ngerti. Itu istilah tunanetra. Wong tunanetra niku lho kadang-kadang ngeto sego sak piring. Niku lepas nang bisa mbok dirawuh di sekolah jane. Kadang ngeten. Mestinya itu ujungnya itu juga sekolahnya lah kok yang dibuat itu keliru sebuah mana Wis mesti wis perkara sing wis dijamin iku ora karep ngenteni, ngene lho. Lha kok malah nyuber. Nah, perkara sing diperintahkan kudu dilakoni, lha kok malah mbok tinggal, mbok sembranake. Ana contoh sing biasa kula ngaos nggih bolak-balik kula nggih contoh niku lho. Contohne wong teko tenggene wong digawe ngoten ana wong mantu. Dugi tenggene wong mantu niku lho. Seluruh kebutuhane wong ning panggonane wong mantu lak dicukupi dijamin karo sing digawe lho. Mulai napa? Mulai kursine nggon lungguhe. Mulai apa? Erat tendane untuk melindungi dari panas. Lalu ku acarane ku pengajian apa acarane waliman niku enek suarane sinten sing ngaji suarane sing makili nganten lanang wedok niku ben iso kuwi wis disiapi sistem. Niku niku sing jamin kebutuhan-kebutuhan niku sing jamin sinten. Sing dikono. Lah, wong sing teko teng niku niku duwe tugas dhewe-dhewe enten talap saking sing digawe. Disuwun tuan rumah meminta istilah apa merintah lek sing tukang korah-korah ya diperintah korah-korah lek sing tukang padang ya tugas diperintah padang sing diperintah bapak kursi ya diperintah bapak kursi sing tugasnya bapak terap ya bapak terap tapi sing tugasnya nek macam macak ganteng macak ayu jadi penerima tamu lah tugasnya ya itu enak sih wong sepuh. Disuwun teko penjane acara niku mung sekedar kanggo warudan lho kan ngoten lho ngoten barang. Dene Pak D Pak Li mbahe mbahe sing digawe niku diaturi rawuh. Niku napa dikon ora-ora. Lagi bareng karo Mang Astoni utawa di kena mong tamu lan nek tamu sing sepuh-sepuh kan ngene narak lho tugas lan niku tetep tugas. Nah, untuk kebutuhan saat di situ seluruhnya itu sudah dijamin oleh yang punya. Bagi sing wong sepuh niku wae biasane rokoke rokok robot ya mesti karo sing dumalah disediani niku mbah rokoke. Ya kata iya tuh kebutuhane. Bagi sing tugas menerima tamu ya mesti wis dicukupi ta kebutuhan menerima tamu. Dan bagi sing dikongkon tekot tok gak apa-apa jenenge tamu kan sudah disuruh untuk datang tok diminta mohon doa restu niku ya kon mungguh kaes. Mungguh benar, mungguh benar. Diperintah pinara kok ora gendut jadi taksir gitu. Tapi sementara dia menggepi loyo berusaha keras dia bisa ngapinya tekan waliman ketemu oleh jajan sak kerdus oleh rawan sak piring oleh minuman aqua sak gelas ini pun sampai dia mau berubur orang tertawanya sendiri gawe gitu kan dia meniru ya hati ini picek dan jadi orang dia perasaan kan kira-kira sing duwe gawe tersinggung lho. Ya terus makanya pasrah saja dalam arti soal yang sing dijamin kamu harus yakin bahwa itu datang. Tapi soal tugas kalau memang kamu gak tahu tanyakan. Ini gak apa-apa ya. Saya ini yang jalan pengalaman dan kubi ini. Bagaimana kamu lebih ngerti? Kan sama begitu gak ada waliman, anak wedok. Menurut saya tak. Ini yang jalan dan kubi, yang esen dan sinyo kubi. Gak ada tabungnya. Ini lah petunjuk. Oh, ini kan kok, Pak. Ini kan sejarah, ini kan ibu-ibu, ini kan. Ini mana, Pak. Oh, kok malah. Ini kan, kalau malah manggol, ini kita ngeri pula. Aduh, kayak pawan, Pak. Jatah pula kesulian, manggolo. Ini gitu. Sebenarnya tamu orang percaya karena sejarah, Mas. Ini kan, gitu. Kalau tak sedekah yang anu mawan, sedekah yang kuadi mawan. Mungkin dari yang penjaminan, mungkin pula oleh bisik ini. Di sini, kuadi itu di bagian santai, ya, Pak. Nah, dan kula panjenengan kudu belajar niku. Aja sampai kena penyakit apa? Intimasi basirah. Kena penyakit buta mata hati, tidak tahu posisi, suadab, ora tata krama terhadap Allah, ora percaya karo jaminane Allah. Kan dhewe nuwun sewu, soal rezeki panjenengan Allah, ngoten niku cetha apa mboten? Lapor gendah kan ya rezeki ku panjimu Allah ngerti jane wis alah ora wong pinter ora wong kutha ora wong kabeh wong niku sajane cetha wae lek wong urip iku mesti diparingi rezeki karo Gusti Allah ya wis ta Wis kaya ngono kok jek mbok uber, sampe kowe kuwatir gak keduman. Saking semangate kowe uber, kuwatir gak keduman sampe kelindran. Dikongkon salat ora budal. Saking semangate kowe ngurusi dagangan, ning pasar sampe Jumat-Jumat ditimbali. Ya Allah, Jumatan. Ora budal Jumatan. Itulah jenisnya mata hatinya tidak bisa menimbang lagi. Barang segera cetol, lelah-lelah mau gak ketok. Gak jadi gak ketok lagi. Nenek ketok lah ya, mesti orang jubur. Nenek jubur mergur rumah saya ke urung enak. Rezeki jubur mergur rumah saya urung enak. Rumah saya urung nyanding, rumah saya gak ketok. Minimal yang baik tidak punya kesadaran bahwa Allah itu maha kaya, Allah itu maha kuasa. Apa tu non saya apa ya goblok, Gusti Allah, kau mana uang buka toko ditutup dan dia buka Jumatan, kau terus sampai Gusti Allah ramai ini apa tu? Gusti Allah buatin sakit tak? Lagi tetap sakit aja. Mungkin aku lah, aku ni lah, aku buatin santri ya, buka terus. Dan pula toko ni, pula ni santri ya, buka toko lah. Dan pula pas tutup buka terus. Langgalan kula lah mereka ternyata kula murah, kula lah langgalan kula kelas. Filosofi ni aku cuba kata dise, uang jodohan kura nyeberangganan. Dia malah pena apa? Nak langgalan dengan lorong itu kan berarti apa? Nah untuk penyelenggara amanat yang berjaya kan terus diselenggara ini kono lah. Nak jadikan mengikuti pengajian yang dise-dise lah. Bahwa bekerja itu amanat. Jadi amalan itu sesuai dengan kau lu beneran tak pun tak negara lu yang perintah yang jelas perjuangan. Iku sekedar soal apa? Nanti sementara soal hikmah sih. Berjalan nomor gensal. Jangan sampai kita kena penyakit buta mata hati hanya karena soal gak percaya karo takdir Allah gepung nyubur rezekinya Allah. Sementara tugas-tugas yang asasi yang diberikan Allah kepada kita kita tidak mau menyelenggarakan. Iki-iki, kalau panggil dengan istrinya, tak sakti kantor di bulan. Saya itu sakit menolong dono tugasnya sebagai manusia. Sekaligus, percaya jaminannya Allah terhadap kawulannya. Tunggu kita tutup, kan itu juga sesarawan Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa salli ala jalla wa barakatuh wa sahabati Rasulullah. Baik. Alhamdulillahirrabbilalamin, alhamdulillah fi ma'amah wa yukafi mazidah wa rabbana laka alhamdulillah kama yana yuri jalali wa jika wa adhimu sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma tabbir imanana wa nabir kulubana wa sabidna kutubna wal akhirat. Allahumma inna nas'aluka wa khaira kullahu wa na'udhika minna syarri kullihi wa na'udhika khairu kullu. Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina qurrata a'yun wa ja'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.